warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Masyaral hadirin wal hadirat rahimakumullah, bila kita menghitung nikmat Allah, tidak akan mungkin kita bisa menghitung satu persatu nikmat yang terlalu banyak, pemberian dari Allah yang tidak pernah ada henti-hentinya. Namun mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mana wujud terima kasih kita kepada Allah? Masih sangat kurang. Di antara nikmat yang Allah masih memberikan kepada kita adalah nikmat panjangnya umur. Tidak terasa begitu cepatnya waktu berlalu. Kita telah memasuki pada bulan pertama dari bulan Hijriah, tahun 1438 Hijriah. Tentunya nikmat panjang umur bagi seorang mukmin akan digunakan kesempatan dengan sebaik mungkin untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah, semakin memperbanyak pendekatan kepada Allah, merenungi nasib diri dan menyesali segala kesalahan dan kekurangan yang telah lalu. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Semakin tua semakin banyak amalnya. Ini orang yang baik. Karena dengan panjangnya umur bagi dia akan bertambah pahala, karena bertambah amalan. Bertambahnya pahala akan semakin meninggikan derajat nanti di yaumul kiamah. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya tetapi jelek amalannya. Bertambah umur malah bertambah dosa, bertambah umur malah bertambah kemaksiatannya. Semakin menumpuk dosa, semakin memperparah nanti kalau dia diadab di yaumul kiamah. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, tokoh kita pada malam hari ini adalah sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Semua kita sudah mendengar namanya, atau mungkin bahkan sudah mengenal sejarah kehidupannya. Tapi di sana ada sisi lain yang akan kita tampilkan, bahwa sahabat Utsman sosok orang yang tajir, sosok orang yang kaya, tapi hatinya tidaklah bersemayam kecintaan kepada dunia. Harta yang dimilikinya adalah harta yang bermanfaat bagi kaum muslimin, kaum fakir dan papa, orang-orang yang membutuhkan, mendapat sentuhan uluran tangan dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Kita hidup di zaman yang seolah-olah harta adalah segala-galanya. Bila seorang sudah meraih harta, terkadang lupa dengan kanan dan kiri. Bahkan bukan hanya lupa dengan orang lain, bahkan lupa dengan keluarganya sendiri. Merasa dia orangnya sudah kaya, hidup di kota besar, punya pekerjaan yang mapan, dia lupa dengan keluarganya ada di kampungnya, yang mereka kehidupannya sulit, bukannya disambung, bukannya mereka disantuni, ditinggalkan. Jangan menyantuni, menghubungi saja melalui telepon saja mungkin tidak. Semoga kita bukan termasuk orang yang seperti ini. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sahabat Utsman ibn Affan, dia adalah khalifah ketiga dari Al-Khulafa Ar-Rashidin, yang kepemimpinannya dijadikan petunjuk, yang cara mengatur masyarakatnya dijadikan panutan. Karena sahabat Utsman adalah didikan Nabi alaihi assalatu wassalam. Apa yang Nabi ajarkan dari agama dipraktekannya oleh sahabat Utsman. Apakah sahabat Utsman sebagai rakyat biasa, ataukah nanti ketika beliau menjadi khalifah tidak pernah keluar dari ajaran dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Utsman dijuluki dengan Dzunnurain, orang yang memiliki dua cahaya. Apa yang dimaksud? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya tercinta Ruqayyah dengan Utsman bin Affan. Berarti memang ada kedekatan secara kekeluargaan antara Nabi dengan sahabat Utsman. Dan Nabi tidak mungkin melepas putrinya kepada orang yang sembarangan, kepada orang yang betul-betul baik akhlaknya, baik agamanya. Bukan karena kekayaan yang Nabi pandang, tapi sahabat Utsman padanya ada jiwa yang baik, padanya ada ruh dalam memperjuangkan Islam. Kemudian Ruqayyah, istrinya Utsman yang itu adalah putrinya Nabi, meninggal ketika atau setelah Perang Badar. Maka Nabi menikahkan salah satu putrinya lagi yang bernama Ummu Kulsum dengan Utsman ibn Affan. Kemudian Ummu Kulsum pun meninggal ketika Nabi masih hidup, sehingga Utsman dijuluki dengan Dzunnurain, orang yang memiliki dua cahaya, karena menikahi kedua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak digabungkan, satunya meninggal kemudian apa namanya, ya satu dinikahi. Bagaimana awal mula sahabat Utsman ini masuk Islam? Bukankah dia hidup di jantung kota Mekah yang waktu itu mereka masyarakatnya menyembah berhala? Sahabat Utsman masuk Islam melalui ajakan sahabat Abu Bakar. Abu Bakar sebelum masuk Islam sudah terkenal orang yang bagus akhlaknya, tidak pernah minum khamar, tidak pernah yang namanya menyembah berhala. Sehingga ketika Rasulullah mengajak Abu Bakar pada Islam, Abu Bakar pun segera menyambut ajakan Rasulullah. Dan orang kalau dia memeluk agama ini, berarti dia mendapat nikmat yang besar. Seorang yang mendapat nikmat Islam pun hendaknya dia ingin jika nikmat ini dirasakan oleh orang lain. Abu Bakar ketika dia sudah memeluk Islam, dia ingin mengajak teman-temannya kepada Islam. Di antara yang diajak waktu itu adalah Utsman bin Affan, dan Utsman pun menerima ajakan Abu Bakar. Ya, seorang yang dia ngerti agama, kemudian dia menyampaikan kepada orang lain, kemudian orang menerima, orang ini akan mendapatkan pahala lebih baik daripada kalau seorang mendapatkan onta merah. Onta merah bagi orang Arab itu kendaraan yang paling mewah. Rasulullah mengatakan, la ayyahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am. Seandainya Allah memberi petunjuk kepada seseorang melalui kamu, yakni kamu menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, itu lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan onta merah. Kenapa lebih baik? Karena yang namanya harta benda, kalau kita mati gak akan dibawa. Yang akan dibawa, yang akan menemani kita di alam kubur adalah amal kita. Apakah amal yang baik atau amal yang buruk? Sahabat Utsman bin Affan terkenal dalam sejarah sebagai orang yang loman, orang yang dermawan. Orang yang punya tabiat pemalu. Bagaimana kok pemalu? Pemalu apa sikap yang baik? Sifat malu, ini sifat yang baik. Kalau tidak mencegah orang dari kebaikan. Contoh, seorang dia punya hak. Dia dan saudara-saudaranya punya hak warisan dari orang tuanya. Tapi ada dari kakak-kakaknya atau adik-adiknya mengambil jatah dia, diambil, dirampas sebagian dari jatah dia. Dia misalnya, malulah saya mau ribut-ribut dengan kakak saya, sudahlah. Hak saya yang dirampas oleh kakak saya ikhlaskan. Ini malu yang bagus ya seperti ini. Malu orang untuk nuntut haknya yang lain. Padahal dia berhak, padahal dia punya hak di situ. Coba dia lah, sudahlah, saya enggak nuntut. Bukan karena dia lemah, tapi apa namanya? Dia lebih menghormati persaudaraan. Itu persaudaraan. Dan sampai apa? Putus. Utsman bin Affan seorang yang pemalu. Bukan malu untuk melakukan kebaikan. Bukan malu untuk menimba ilmu. Kalau malu seperti ini, ya tercela. Malu yang kaitannya dengan kalau orang, ya, malu kalau orang mendengar dari dia ucapan yang tidak baik. Malu kalau orang melihat dari dia sikap dan perbuatan tidak baik. Sifat malu ini, barakallahu fikum, termasuk sifat yang terpuji sebenarnya. Yang sudah bisa dikatakan atau nyaris hilang di tengah masyarakat. Karena sifat malu itu hilang, terkadang sebagian orang dia maaf mengatakan ucapan yang jorok terang-terangan gak malu. Karena sifat malu itu hilang, terkadang didapatkan laki perempuan yang bukan suami istri kok tidur bareng. Ini kenapa? Karena sifat malu sudah hilang. Kalau sifat malu masih ada, dia akan tercegah dari kemaksiatan, akan terhalangi dari kejelekan. Makanya Rasulullah mengatakan, wal haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu satu cabang dari cabang keimanan. Sahabat Utsman seorang yang dermawan. Saya akan sebutkan beberapa contoh kedermawanan Utsman untuk menunjukkan bahwa seorang muslim yang hakiki dia tidak akan pelit dengan hartanya. Untuk apa sih harta kita cari kalau bukan untuk berbagi dengan sesama? Untuk apa sih uang kita dapatkan kemudian ya kita simpan, sementara saudara kita ada membutuhkan kemudian kita tidak memberikan uluran tangan? Apa kita tidak ingin mengukir sejarah yang indah dalam kehidupan kita, bahwa kita telah berusaha membantu saudara kita yang kesusahan, kita telah memberi apa yang bisa kita beri kepada saudara kita yang butuhkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang paling bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Memberi kontribusi, maslahat, kebaikan untuk orang lain. Ketika di Madinah waktu itu, tidak ada sumur yang paling jernih kecuali sumur rumah. Namanya bi'ru rumah. Untuk negeri padang pasir, yang namanya sumur itu sesuatu yang sangat mahal, sulit. Sumur yang jernih di Madinah hanya bi'ru rumah. Tapi ini sumur milik orang Yahudi. Siapapun yang ambil harus bayar. Bisa dibayangkan setiap hari berapa keuntungan orang Yahudi dari apa? Sumur yang dimiliki. Secara hitungan ekonomis, wah luar biasa. Kebutuhan orang terhadap air itu kan gak pernah putus ya, untuk mencuci, memasak, untuk minum, untuk menyirami. Coba lihat secara hitungan ekonomis, seberapa besar keuntungan orang Yahudi setiap harinya. Sementara kebutuhan orang terhadap air bersih itu sangat mendesak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi dorongan kepada para sahabat, "Mbok ada dari kalian yang membeli sumur rumah?" Kan otomatis mahal banget ya sumur ini. Orang yang kelas menengah ke bawah enggak mungkin bisa beli. Hanya orang-orang tajir, orang-orang yang kaya yang bisa beli. Barang siapa yang beli sumur rumah, maka jaminannya surga. Siapa yang beli? Utsman bin Affan. Dengan hartanya yang banyak dia beli. Kemudian apakah dibisniskan? Seperti orang sekarang memanfaatkan kesempatan dan kesempitan. Sahabat Utsman bukan ciri orangnya seperti itu. Sifat karom, kedermawanan, tidak menjadikan beliau tega memanfaatkan kesulitan orang. Dia wakafkan sumur tadi. Siapapun ngambil dari sumurnya silahkan gratis. Ini kan berarti penghematan apa? Anggaran yang tadinya muslimin kalau ngambil dari sini bayar sekarang gratis. Apa ini bukan membantu sesama muslimin? Kalau bukan kaum muslimin yang punya perhatian terhadap saudara-saudaranya, siapa lagi? Utsman bin Affan membeli sumur tersebut, kemudian diinfakkan, diwakafkan. Siapapun silahkan ngambil dari sumur ini, gratis. Dan ini termasuk amal jariah. Kemudian kisah yang kedua. Ketika di zaman Abu Bakar. Ketika Abu Bakar yang menjadi khalifah memimpin umat ini, pernah terjadi masa paceklik. Hujan lama tidak turun sehingga bahan makanan itu sangat-sangat minim. Wajar jika masyarakat waktu itu datang pada Abu Bakar mengeluh, "Wahai khalifah, ya, hujan lama tidak turun, bahan makanan sudah menipis, orang-orang kelaparan, bagaimana ini?" Kata Abu Bakar sebagai pimpinan umat tentu mendengarkan keluhan masyarakat. Sebagai pimpinan umat tentu berusaha berpikir, mencarikan solusi jalan keluar agar mereka terhindar dari kelaparan, terhindar daripada ya hal-hal yang mereka ya mengancam jiwa mereka. Kata Abu Bakar, "Saya berharap semoga tidaklah sampai sore hari, insya Allah sudah ada jalan keluar." Betul. Datanglah rombongan dagang Utsman bin Affan. Ratusan onta. Zaman itu ya, kontainernya itu ya onta. Ya, kontainernya untuk membawa ya gandum, minyak, apapun bahan apa? Makanan pokok, ya onta sudah kontainernya itu. Betul datang ratusan ya kontainer, yaitu adalah unta, dengan membawa bahan makanan. Ketika sudah sampai di Madinah, para pedagang-pedagang besar langsung mendatang Utsman. Ingat, para pedagang-pedagang besar itu bukan ingin memanfaatkan kesulitan orang. Tapi mereka enggak tega, muslimin sudah pada kelaparan, mereka ingin mendistribusikan, ingin menyalurkan, dan mereka tidak akan ngambil untung sedikit pun. Apa ada ya kira-kira jiwa derma seperti ini tertanam pada orang-orang yang kaya? Kalaupun ada, sangat-sangat minim. Sangat-sangat minim. Berapa banyak orang kaya tapi tidak terhormat. Berapa banyak orang dia punya duit, tapi dia tega memakan darah saudaranya. Ini para pedagang-pedagang besar yang ada di Madinah langsung berdatangan Utsman karena enggak tega melihat muslimin sudah kelaparan, ingin segera membeli dan menyalurkan. Kata Utsman, kalian mau membeli barang dagangan saya, seberapa kalian akan memberi keuntungan? Kata mereka, ya barang yang kamu beli 1 dirham, kami beli 2 dirham. Luar biasa kan? Setelah orang membeli misalnya bahan makanan pokok 3 miliar, dibeli 6 miliar apa? Enggak untung. Seberapa untungnya? Kata Utsman, oh masih ada orang yang berani nawar lebih dari ini. Kata mereka, sudah. Barang yang kamu beli 1 dirham, kami beli 4 dirham. Berapa kali lipat? Kata Utsman, oh masih ada orang yang berani nawar lebih dari ini. Kata mereka, mentok-mentoknya 5, setelah itu enggak akan mungkin. Kamu ya Utsman tahu, pedang-pedang besar di Madinah hanya kami. Kalau kami pedagang besar enggak bisa beli, apa mungkin yang lainnya bisa membeli? Mereka sudah enggak tega. Kata Utsman, masih ada orang yang berani membeli lebih dari itu. Persaksikan ya oleh kalian semua, bahwa semuanya ini saya jual kepada Allah. Saya infakkan semuanya untuk kaum muslimin. Dan memang benar, yang namanya amal kebaikan, amal saleh, satu amal dilipat gandakan jadi berapa? 10. Nah, mereka kan paling beraninya 1 dirham yang dibeli oleh Utsman membeli berapa? 5 dirham. Sementara Allah berani membeli ya 1 kebaikan ya dengan 10 kebaikan, bahkan lebih dari itu. Diinfakkan semuanya. Lah apa setelah diinfakkan jadi bangkrut? Tidak ada kisahnya, tidak ada ceritanya orang yang loman dan tepat sasaran kok bangkrut, tidak ada ceritanya. Lah iya, karena Rasul kita mengatakan manaqasat sadaqatun min malin. Harta enggak akan berkurang dengan kita sedekahkan. Mungkin secara kasat mata kayak kurang. Misalnya orang punya uang 10.000 ya. Dengan disedekahkan 5.000 kan tinggal 5.000. Ingat. 1 kebaikan dalam Islam dilipat gandakan menjadi apa? 10 kali lipat. Kalau orang misalnya punya uang 10.000, dia infakkan 5.000. Kemudian dia dapat 50.000. Berkurang dari mana? Ya. Dia punya 10.000, dia infakkan 5.000, dia mendapat 50.000. Berkurang dari satu sisi tapi bertambah dari sisi-sisi yang lainnya. Orang yang pelit, barakallahu fikum, Allah Maha mudah untuk melenyapkan hartanya. Lihat mereka-mereka yang pelit. Terkadang hartanya itu habis atau berkurang dengan dicuri, dengan kebakaran, dengan ditipu. Atau bahkan mereka menderita penyakit, kemudian berobat sampai ya hampir habis hartanya. Puluhan juta, ratusan juta untuk berobat. Andai kata dia berderma, bersedekah, mungkin gak terlalu banyak dia keluarkan, tapi hartanya diberkahi, tubuhnya sehat, namanya harum, terjaga di tengah masyarakat. Tapi tadi, terkadang orang ya punya prinsip ya biar saya mengeluarkan uang banyak, yang penting untuk saya. Padahal untuk berobat, ya. Padahal kalau dia berikan pada orang sedikit saja, mungkin hartanya dijaga oleh Allah, tubuhnya sehat, usahanya lancar, ya, orang pun hormat kepadanya. Ini enggak akan bisa dinilaikan dengan harta yang kayak gini. Ya. Tapi tadi kembalinya kepada memang seperti apalah keimanan seorang. Kalau orang percaya dengan sabda Rasulullah dan firman Allah, ya, dia enggak akan pelit. Karena Allah mengatakan wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah akan mengganti. Allah yang maha kaya, Allah perbendaharaannya tidak akan pernah habis. Itu yang menjamin. Yakin. Tapi terkadang orang, ya, tadi keyakinannya lemah, sehingga untuk terdorong seperti itu sulit. Kemudian yang ketiga dari kisahnya Utsman, ketika Rasulullah dan para sahabat pada tahun 8 Hijriah meraih kemenangan gemilang, bisa menaklukkan kota Mekah yang dulu adalah pusat komando orang-orang musyrikin untuk melancarkan aksi, ya, terhadap muslimin. Setelah sekian lama pusat komando musyrikin jatuh di tangan kaum muslimin, sehingga Mekah pun menjadi wilayah Islam. Kemenangan gemilang dirasakan oleh seluruh lapisan muslimin. Tapi tunggu dulu. Yang namanya ujian terus datang silih berganti. Ibarat kehidupan adalah roda zaman yang terus berputar. Roda zaman yang terus berputar, terkadang kita di atas, terkadang kita di bawah. Terkadang kita sehat, terkadang kita juga sakit. Sesekali kita punya, sesekali kita enggak punya. Sesekali kita hidup senang mendapatkan kemenangan, sekali kita harus menderita dan siap menghadapi tantangan. Ya, pada tahun 9 Hijriah, setahun setelah Fathu Mekah, setahun setelah jatuhnya Mekah di tangan kaum muslimin, Rasulullah dan kaum muslimin mendapatkan tantangan dari pasukan Romawi. Pasukan yang berlapis-lapis dengan persenjatannya lengkap, dipimpin oleh panglima perang yang terlatih, nantang pasukan muslimin. Ini bukan perang kecil-kecilan, perang besar-besaran yang akan menentukan masa depan. Ini sudah wilayah asing siap untuk menggempur. Tapi kondisi waktu itu sedang paceklik. Ketika korma baru saja, ya, mayang-mayangnya mekar, kan belum bisa dipetik. Itu musim paceklik biasanya seperti itu. Cuaca begitu menyengat, melintasi padang sahara yang jauh, musuh yang banyak, berbagai macam kesulitan ada dalam perang ini. Tapi apakah Rasulullah dan sahabat ciut mentalnya? Tidak. Orang yang mulia, andai kata diajak tempur dengan tombak, akan siap untuk menghadapi. Seorang penyair mengatakan, innal karima lau du'iya ila tu'natin ajabah. Orang yang punya jiwa yang terhormat, andai kata diajak tempur, tentu dengan lawan, ya kan, bukan dengan teman, kan enggak boleh. Dia akan siap untuk melayani, walaupun dia harus tertusuk oleh senjata lawan. Dia tidak akan pernah, ya, menyerah atau, ya, pasrah dengan lawan. Berangkat para sahabat, ya, dalam keadaan satu kendaraan bergantian, kadang tiga orang bergantian satu kendaraan, melintasi padang sahara yang membakar sampai sepatu-sepatu mereka bolong, kuku-kuku mereka terkelupas, terik yang luar biasa, perbekalan minim, musuh sangat banyak, jarak tempuhnya jauh. Disinilah sahabat Utsman memperlihatkan kedermawanannya luar biasa. Beliau ngerti ini muslimin serba kerepotan. Orang yang mulia itu enggak usah diperintah sudah ngerti. Ya, perhatian. Utsman pun datang membawa 900 unta. Diwakafkan, diinfakkan ini untuk mujahidin. 900 unta, kalau satu untanya 30 juta, ya berapa miliar kalau dihitung apa? Ya rupiah ya kan? Ya. Luar biasa. Membawa 50 unta dan 2000 dinar. 2000 dinar itu kurang lebih 8000 gram. 8000 gram karena 1 dinar itu kurang lebih 4 koma sekian gram. Bayangkan. Berinfak dengan sekitar 8000 gram emas. 50 kuda, 900 unta. Ini baru orang kaya yang hartanya itu bermanfaat bagi dia, bukan membebani dia nanti dari kiamat. Karena harta kita yang sesungguhnya itu harta yang sudah kita suguhkan untuk kebaikan. Kata Rasulullah, maluka maqaddamta. Hartamu yang sesungguhnya itu adalah harta yang sudah kamu suguhkan. Kamu infakkan, kamu berikan untuk kebaikan. Ya untuk nafkah anak istri, ya karib kerabat, anak yatim dan sebagainya. Itu harta kita yang sungguhnya. Simpanan kita yaitu. Adapun harta kita yang masih tersisa, itu bukan harta kita. Kalau kita mati itu milik apa? Ahli waris kita. Iya, kalau ahli waris kita orang yang baik akan ngerti menggunakan harta. Lah kalau ahli waris kita orang yang jelek, kita yang sudah capek-capek cari harta ternyata mereka gunakan untuk foya-foya. Kita yang capek-capek menumpuk, ya ternyata mereka gunakan untuk kemaksiatan. Maluka maqaddamta. Hartamu adalah yang sudah kamu suguhkan. Kamu berikan untuk kebaikan. Wa ma akharta fali warasatika. Adapun yang masih kamu simpan itu adalah milik ahli warismu. Namun bukan berarti kemudian kalau kita punya uang kita infakkan semua, ya tidak. Tetap di sana ada untuk fakir miskin, ada untuk keluarga, ada untuk modal. Karena yang namanya sedekah yang bagus itu sedekah yang kita sedekah, kita masih punya sesuatu untuk mencukupi kita dan keluarga kita. Jangan sampai kita infak semuanya kemudian anak kita, ya keluarga kita yang berhak memberi nafkah, diberi nafkah kemudian tidak ada sesuatu untuk mereka. Ini keliru. Sebatas pengetahuan saya, tidak ada sahabat Nabi yang ingin berinfak dengan seluruh hartanya kemudian dibolehkan kecuali hanya Abu Bakar, yang lainnya tidak. Abu Bakar saja. Dan Abu Bakar itu luar biasa kekuatan imannya, dia dan keluarganya. Ya, kalau kita khawatir, kita punya uang 10 juta, kita infakkan semuanya. Kemudian kita menyesal, kemudian anak dan istri kita enggak ada sesuatu yang ya bisa dimakan, malah kemudian minta-minta. Bahkan mungkin karena tidak ada kemudian mencuri, repot. Sedekah yang bagus itu sedekah yang masih menyisakan adanya kecukupan. Afdhalus shadaqah ma baqa ghinan. Seutama-utama sedekah adalah yang masih ninggalkan, menyisakan kecukupan. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat yang sudah dinyatakan ketika beliau masih hidup beliau akan mati syahid. Ketika Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman berada di atas gunung Uhud, bergetarlah gunung Uhud. Kemudian Rasulullah mengatakan, diamlah kamu ya Uhud. Tidak ada di atas kamu kecuali Nabi, Siddiq dan dua orang yang mati syahid. Adapun Nabi adalah Rasul sendiri, Siddiq adalah Abu Bakar, dua orang yang mati syahid adalah Umar dan Utsman. Ya, Utsman yang seperti itu perjuangannya, ya seperti itu infaknya, ternyata meninggal tragis, meninggal dibunuh oleh pemberontak, meninggal dalam keadaan terdolimi. Ini sebagai tentunya kemuliaan bagi Utsman. Mereka bisa membunuh Utsman, tapi Utsman ya tidak akan termadoroti karena dia mendapatkan derajat sebagai orang yang mati syahid. Orang-orang yang mendolimi justru sedang memberikan pahala amal mereka kepada Utsman. Orang yang sudah seperti itu besarnya jasa dan perjuangan, ternyata ada orang-orang yang dengki, ada orang-orang yang tidak suka. Nanti insyaallah akan kita sebutkan kenapa. Karena memang ada pihak-pihak asing, yaitu orang Yahudi, Nasrani, Majusi, enggak suka dengan Utsman bin Affan. Maka mereka memunculkan aktor lapangan untuk siap yang mencari masa untuk membunuh Utsman. Kenapa? Di zaman Utsman itu luar biasa kemakmuran hidup. Yang namanya Baitul Mal, gudang duit, gudang harta, terbuka setiap saat. Enggak ada zaman itu muslimin yang kekurangan, enggak ada. Yang butuh minyak samin datang, yang butuh gandum silahkan ambil. Luar biasa di zaman itu. Yang sepertinya kan menjadikan musuh-musuh Islam geram. Lah kok muslimin yang datang baru kemarin kok hidupnya apa? Makmur. Maka mereka ingin mencari jalan untuk menumpas ya Utsman sebagai pemerintah muslimin, sehingga kedamaian yang tadinya dirasakan supaya diganti dengan kekacauan, kemakmuran yang tadinya dirasakan berganti dengan kefakiran. Sahabat Utsman itu menjadi khalifah ya sekitar 12 tahun dalam keadaan makmur yang luar biasa. Inilah Hasan Al-Basri. Beliau menyebutkan bagaimana kondisi masyarakat waktu itu. Sedikit sekali datang pada manusia satu hari kecuali mereka selalu berbagi harta. Artinya sering banget. Jarang tidak ada bagi-bagi harta. Ya. Dikatakan, wahai kaum muslimin, berangkatlah kalian ambil itu pemberian kalian dari Baitul Mal. Mereka pun pergi. Kemudian setelah itu dikatakan, ambil ya rezeki kalian dari Baitul Mal. Mereka pun ngambil. Kadang ada undangan, ada panggilan, silakan kalian ambil minyak samin, silakan kalian ambil madu. Pemberian tidak ada hentinya. Rezeki terus lancar waktu itu. Musuh pun bersembunyi. Dan hubungan sesama muslimin baik. Tidak ada seorang takut terhadap yang lainnya. Karena semuanya itu apa? Kondisinya makmur semuanya. Ya saling menghormati. Dan siapa yang ditemui adalah saudaranya. Kondisi masyarakat yang makmur, yang damai kayak gini, tidak diinginkan oleh orang-orang kafir. Sehingga mereka ingin ya merusak kebaikan ini. Insyaallah kita lanjutkan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.